Berikutnya kalimat dha'fan dan dha'fin pada surat Ar-Rum ayat 54. Hafaz membaca wad dengan fathah dan dhammah. Kita baca dengan fathah, riwayat fathah. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Kita ulang dengan riwayah dhamma. Allahu alladhi khalaqakum min dhu'fin thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.